by the people in the area. Make some noise for this Selex Revolution Remix. Yeah. some noise for this Alex Revolution Remix. Aku jatuh cinta pada jaman. Aku suka body sexy maimuna. Aku suka raja ilmu kaisan. Tapi tak mungkin aku miliki semua. Noise for this Alex Revolution Remix.